ku menemukan yang mencintaiku, yang menyayangiku. Di dirimu aku ketakutan, kau biarkan. Jalani hidupku bila memang kau pergi dariku, ku tak ada lagi di dunia ini. Mengertikah kau siang malam?